hidawatan min ma'in. Estanjibil makna. Jazakumullah khairan. Untuk yang lain ada kesempatan berikutnya, tinggal persiapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Amdatil Ahkam. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan hadis yang ke-14 beserta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-15 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadithu al-khamisa asyara. Hadis yang ke-15. An Abi Qatadah Al-Harith Ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, la yumsikanna ahadukum dakarahu biyaminih wa huwa yabul, wa la yatamassah minal khala' biyaminih, wa la yatanaffas fil ina'. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah Al-Harith Ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat dia buang air kecil. Wala yatamassah minal khala' biyaminih. Dan janganlah dia mengusap, dalam riwayat yang lain wala yastanji. Janganlah dia beristinja, membersihkan najis, minal khala', dari buang hajat, biyaminih, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah naam dia bernafas ketika minum di dalam bejana. Muttafaqun alih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini, yastamilu hadal hadithu syarifu ala thalathi jumalin. Hadith yang mulia ini terkandung di dalamnya 3 kalimat secara garis besar, nah, atau 3 paragraf. Minan nasaih al-ghaliyah wal-fawaidi al-thaminah, dari nasihat-nasihat yang berharga dan faedah-faedah yang berharga. Allati tuhadzibu al-insan, yang bisa memperbaiki keadaan seorang manusia. Watujannibuhu al-aqdara wal-adrara wal-amrad, dan bisa menjauhkan manusia dari sekian banyak kotoran dan hal-hal yang memudaratkan serta berbagai macam penyakit. Fal-ula wa thaniya, maka kandungan hadis yang pertama dan yang kedua secara garis besar adalah alla yamassah dzakarahu hala baulihi. Tidak boleh seseorang, atau janganlah dia memegang kemaluannya ketika dia buang air kecil. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama larangan pada hadis ini. Apakah larangan yang ada pada hadis ini maknanya adalah haram, atau makruh, dibenci. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, naam, terkait dengan perintah al-amr wan nahi. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya secara asal al-amr yufidul wujub, perintah itu memberikan faedah wajib, dan secara asal larangan adalah an-nahyu yaqtadi al-haram, dan larangan itu faedahnya memberikan faedah haram. Hanya saja sebagian para ulama merinci, kalau perintah terkait masalah adab, maka hukum asalnya adalah sunnah. Ya, kalau perintah terkait dengan masalah adab. Nah, sampai ada dalil yang mengarahkannya ke wajib. Ya, jadi terkait adab, ya, para ulama menyebutkan kalau itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya itu sunnah. Sampai ada dalil yang membawanya kepada wajib. Begitu juga terkait larangan masalah adab, hukum asalnya adalah makruh, sampai ada dalil yang membawanya kepada haram. Dan ini berbeda kalau perintah itu terkait dengan ibadah dan hukum. Kalau perintah terkait dengan ibadah, maka hukum asalnya sebagaimana yang telah kita sebutkan, hukum asalnya adalah wajib, sampai ada dalil yang membawanya kepada sunnah. Begitu juga larangan terkait dengan ibadah dan hukum, ya, hukum asalnya adalah haram, ya, sampai ada dalil yang membawanya kepada sunnah. Dan hadis ini, ya, berkaitan dengan masalah adab, ya, adab buang hajat. Ya, maka oleh sebab itu bersisih para ulama tentang larangan di sini. Apakah larangan pada hadis ini menunjukkan haram atau makruh? Dan di antara faedah di dalam hadis ini adalah larangan memegang kemaluan, ya, ketika buang hajat. Dan terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama, apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak, ya, membatalkan wudu seorang atau tidak. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum memegang kemaluan, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hukum memegang az-zakar kemaluan, di antara sebagian para ulama berpendapat bahwasanya tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya, tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Di antara dalil yang digunakan oleh beliau dan para ulama yang sejalan dengan beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dari sahabat Talak Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Talak Ibnu Ali, "Masistu zakari awir rujulu zakarah awir rujulu massa zakarahu na'am fis shalah alaihi wudu?" Kata Talak Ibnu Ali radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, "Masistu zakari, aku memegang kemaluanku, awir rujulu na'am massa zakarahu fis shalah alaihi wudu?" Atau bagaimana hukumnya kalau ada seorang yang memegang kemaluannya ketika sholat, ya, apakah dia wajib berwudu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan ini, "Hal huwa mudghatun minka? Hal huwa mudghatun minka? Bukankah kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu?" Dalam artian, ketika seorang memegang kemaluan, sama saja dia memegang anggota tubuh yang lain, seperti tangan, kepala, telinga, berarti tidak mengapa, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang dipegang na'am oleh al-imam Abu Hanifah dan para ulama yang sejalan dengannya. Kemudian pendapat berikutnya, na'am, kebalikan dari pendapat yang pertama. Ya, sebagian para ulama berpendapat memegang kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak, apakah didasari dengan hawa nafsu, syahwat atau tidak. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahullah. Di antara dalil yang mereka jadikan hujjah adalah hadis Busrah bin Sufyan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo. Man massa dzakarahu, dalam riwayat yang lain disebutkan man massa farjahu. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, jelas hadis ini sangat sahih, sangat gamblang, ya, menunjukkan bahwasannya memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Ya. Dan pendapat yang ketiga, na'am, itu berpendapat, na'am, membatalkan wudu kalau didasari dengan syahwat. Kalau didasari dengan syahwat, dan tidak membatalkan wudu kalau tidak didasari dengan syahwat. Dan dalil yang digunakan, ya, adalah kedua hadis ini, ya, hanya saja sisi pendalilan yang berbeda. Nah, membatalkan wudu kalau didasari dengan syahwat ini adalah hadis al-Imam Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi. Hadis ini dibawa oleh sebagian para ulama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man massa dzakarahu atau man massa farjahu falyatawaddo? Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah berwudu. Ya, kata mereka yang berpendapat bahwasannya membatalkan wudu kalau didasari dengan syahwat, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seorang yang memegang kemaluan kalau didasari dengan syahwat. Adapun hadis Thalaq bin Ali itu kalau tidak memegang kemaluan, ya, tanpa didasari, kalau memegang kemaluan tanpa didasari syahwat. Nah, pendapat yang keempat, ya, ini berpendapat hukumnya mustahab mengambil wudu, tidak sampai wajib. Ya, jadi perintah dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari hadis Busrah itu tidak sampai wajib karena dirinci dengan hadis Thalaq bin Ali. Ya, menunjukkan perintah di sana tidak wajib tapi sunnah. Dan pendapat yang terakhir merinci, boleh memegang kemaluan tanpa membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu kalau ada perantara. Dan sangat memungkinkan, kata sebagian para ulama, hadis Thalaq bin Ali itu ada perantara, karena Thalaq bin Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang salat. Dan kata sebagian para ulama, mustahil ketika seorang garuk-garuk ketika sholat itu memasukkan tangannya ke dalam celananya, itu mustahil. Ya, kemungkinan besar, ya, itu melalui, ya, luar, ada perantara kain atau pakaian. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama berpendapat tidak membatalkan wudu kalau ada perantaraan. Ya, tidak menyentuh kemaluan secara langsung. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini khilaf yang terjadi, ya, di tengah-tengah para ulama, na'am, tentang hukum memegang kemaluan. Ya. Kalau kita bingung, na'am, mana yang paling kuat, ya, ahsan jangan pegang kemaluan secara langsung. Ya. Ahsan jangan memegang kemaluan secara langsung. Nah, kalau misalnya kita harus memegang kemaluan terus kita mau sholat, ya, ahsan kita berwudu kalau kita was-was. Nah, ini solusinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini hukum yang memegang kemaluan yang disebutkan oleh para ulama, terjadi khilaf di tengah-tengah mereka. Nah, sebagian mengatakan tidak membatalkan wudu, ya, sebagian mengatakan membatalkan wudu secara mutlak. Dan sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya memegang kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan mereka membantah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Di antara bantahan mereka, karena hadis yang digunakan ya pada pendapat yang pertama, yaitu hadis Talak Ibnu Ali, ini adalah hadis yang dipersisikan tentang kesahihannya oleh para ulama, karena di dalamnya ada seorang rawi bernama Qais Ibnu Talak. Ya, ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Ya, ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, dan hadis yang Naam menyebutkan bahwasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu, ini lebih kuat ya, dibandingkan dengan hadis yang pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata mu'alif di sini atau syarih di sini, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, wala yazila al-gha'itah bi yamini. Dan janganlah seorang menghilangkan ya najis atau kotoran itu menggunakan dengan tangan kanannya. Li'annal yadal yumna uiddat lil asya'i thayyibah. Karena tangan yang bagian kanan itu dipersiapkan untuk perkara-perkara yang baik, sebagaimana ini telah lalu pembahasannya. Wa mubasharatul asya' al-marghubi fiha. Dan tangan bagian kanan itu juga digunakan untuk memegang ya atau menyentuh sesuatu yang disukai padanya. Ya, sesuatu yang disukai padanya. Kemudian kata syarih di sini, fa'idha basyarta an-najasati wa tawallatha thumma basyarta al-akla wa syurbah wal masafaha wa ghaira dhalika karihtahu. Apabila misalnya engkau menyentuh najis-najis ya sehingga mengotori dirimu secara langsung, kemudian setelah itu engkau menyentuh makanan dan minuman ya dan bersalaman dengan orang lain dan yang lainnya, karih tahu, maka ya engkau akan membencinya atau engkau akan dibenci. Nah, jadi perbuatan seperti ini tidaklah ya pantas, tidaklah baik ya, ketika kita menyentuh najis secara langsung ya, terlebih menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah itu kita memegang makanan, minuman atau bersalaman, maka ini adalah perkara-perkara yang dibenci. Warubbama hamalta ma'aha syai'an minal amrad al-khafiyah. Dan terkadang pula bisa jadi engkau membawa sesuatu dari penyakit-penyakit yang ya yang ringan, yang tersamarkan. Ya, tanpa sengaja dengan sebab kita ya memegang najis secara langsung atau kotoran secara langsung, ya, secara tidak langsung kita membawa bibit-bibit penyakit. Ya, maka oleh sebab itu syariat yang mulia ini membimbing kita tatkala kita buang hajat ya untuk kita membersihkannya, dan membersihkannya menggunakan tangan kiri. Karena tangan kanan ini adalah Naam digunakan untuk perkara-perkara yang baik, untuk makan, minum, bersalaman dan yang lainnya. Kemudian kata syarih di sini, wasalisah, dan kandungan hadis yang ketiga secara besar, secara garis besar adalah an-nahyu anit-tanaffusi fil ina alladhi yashrabu fih. Dalam hadis ini pula larangan Naam bernafas di dalam bejana ketika minum. Ya, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam hukum larangan di sini, apakah hukumnya haram atau makruh? Ya, apakah hukumnya haram atau makruh? Naam. Dan diperbolehkan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaliknya. Ya, bahkan ini disunnahkan untuk kita bernafas di luar bejana. Ya, dan disunnahkan bernafas 3 kali. Dalam artian bernafas sekali minum, kemudian bernafas lagi di luar inak minum lagi, kemudian bernafas lagi di luar inak, di luar gelas atau bejana, kemudian minum lagi. Ini disunnahkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqul innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernapas ketika minum di luar bejana sebanyak 3 kali. Dan praktik ini disebutkan oleh para ulama, ya, yang dimaksud dengan 3 kali ini bukan narik napas 3 kali, bukan. Ya, maksudnya setiap kali minum itu bernapas. Ya, setiap kali minum itu bernapas. Ya, kalau mau lebih silakan. Yang jelas dibolehkan bernapas itu di luar bejana. Tidak diperbolehkan di dalam bejana. Kemudian beliau mengatakan wa yaqul innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Ya, kenapa beliau bernapas di luar bejana sebelum minum? Beliau mengatakan innahu arwa wa abra'u. Karena itu lebih menghilangkan dahaga. Ini diantara faedahnya, ya. Dengan seorang bernapas terlebih dahulu sebelum minum, ini bisa lebih menghilangkan dahaga haus yang ada padanya. Wa amra'u, dan lebih lega, lebih enak. Ya, lebih lega, lebih enak. Nah, jadi pada hadis ini diantara kandungannya adalah, ya, dilarang untuk seorang bernafas di dalam bejana ketika minum. Begitu juga dikuatkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas, ya, di dalam bejana. Ya, banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kenapa seorang itu nah dilarang, ya, bernafas, ya, di dalam bejana? Di antara faedahnya, ya, akan mengotori nam air atau bejana itu. Ya, akan mengotori air atau bejana itu. Lebih-lebih dari sisi kedokteran, nam, ya, udara yang kita keluarkan, ya, itu berupa karbon dioksida. Ini berbahaya. Apalagi kalau bejana itu digunakan bersama-sama. Ya, bejana itu digunakan bersama-sama. Ya, khawatir membawa penyakit, terlebih orang yang minum itu sedang sakit. Jadi amat mulia sekali syariat ini. Ya, pintu-pintu atau wasilah-wasilah yang bisa memudaratkan seorang itu ditutup sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Jadi agama Islam ini adalah agama yang amat mulia. Ya, bersyukurlah kita dilahirkan menjadi seorang muslim tanpa susah payah. Ya, tanpa kita harus mencarinya. Ya, kita dilahirkan melalui orang tua kita yang muslim. Ya. Jadi kita sangat bersyukur yang menjadi seorang muslim. Ya, dengan kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah dan mengamalkannya, kita akan mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Ya, sekian banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian kata syarih di sini, lima fi dzalika minal adrar al-katsirah. Kenapa seorang itu dilarang, ya, bernafas di dalam bejana ketika minum? Karena ini akan menimbulkan kemudaratan-kemudaratan yang banyak. Ya. Allati minha takrihuhu 'ala syarib ba'dal mutanaffisi fi. Karena ini akan membuat seorang yang ingin minum itu na'am enggan. Ya, setelah orang yang minum tadi itu bernafas padanya. Ya, bernafas padanya. Kama annahu rubbama kharaja min anfihi ba'dul amrad allati tulawwathu al-ma' fatankilu ma'hu al-adwa. Sebagaimana terkadang pula, ya, keluar dari hidung seorang itu sebagian penyakit. Ya, apalagi dia lagi pilek misalnya. Ya. Yang bisa mengotori air tersebut, mencemari air tersebut, fatankilu ma'hu al-adwa. sehingga orang tadi yang bernapas di dalam bejana itu memindahkan penyakit di dalam bejana itu. Ya, jadi ini diantara hikmahnya. Ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita bernafas di dalam bejana? Ya, ini diantara faedahnya. Naam, akan menjadi wasilah orang tersebut ya memindahkan penyakit dari dirinya. Ya, terlebih kalau bejana itu atau cangkir itu atau gelas itu digunakan secara bersama-sama, ya, digunakan secara bersama-sama. Idza kana syaribu al-mutanaffisu maridun, ya, apabila orang yang sakit itu bernafas dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit, apalagi kalau dia jarang naam ya gosok gigi, ya, jarang membersihkan giginya, ya. Nah, lebih-lebih lagi ini sangat besar kemungkinan, ya, dengan sebab itu naam ya dia memindahkan penyakit yang ada pada dirinya. Wa qad yahsulu min at-tanaffusi hala syurbi dararun 'ala syarib. Dan terkadang pula akibat seorang yang bernapas ketika dia minum itu memudaratkan ya atas orang yang minum itu sendiri. Ya, atas orang yang minum itu sendiri. Ya, terlebih naam telah diteliti oleh ya naam bidang kesehatan, ya, nafas yang kita keluarkan itu yang tadinya oksigen yang kita serap, yang kita hirup, ya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk racun atau karbon dioksida, ya, bisa mencemari air tersebut. Hina ma yadkhulul ma wa yakhruju an-nafsu, ketika orang tersebut ya naam meminum air dan mengeluarkan nafas padanya. Wa syari'u la ya'muru illa bima fihi al-khairah was-salahah. Dan syariat yang mulia ini tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kebaikan. Dan itu harus kita yakini. Harus kita imani. Ya, harus kita yakini sebagai seorang muslim, tidak perlu kita ragukan. Ya, tidak perlu kita pertanyakan, ya, terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani, kita yakini pasti dan pasti. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak, semua perintah Allah dan semua perintah Rasulullah pasti mengandung kebaikan. Ya. Dan betapa banyak di sana ternyata naam ya, terlihat hikmahnya. Ya, terlihat hikmahnya. Ya. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, kita dilarang ya memegang kemaluan dengan tangan kanan, membersihkan tempat keluar kotoran dengan tangan kanan. Dan juga kita dilarang untuk bernafas di dalam bejana. Tujuannya adalah ya untuk ya kesehatan kita sendiri, agar kita tidak mudah terkena penyakit. Begitu juga hikmah-hikmah yang lain, seperti seorang berwudu, ya, ini akan menjaga ya kesehatan seorang, tak kala dia menjaga kebersihan, mencuci tangan terlebih dahulu, disunahkan untuk dia membersihkan giginya atau bersiwak, ya, setiap kali hendak mengerjakan sholat, ya, membersihkan mukanya, tangannya, ya, mengusap kepalanya, membasuh kakinya. Begitu juga tak kala dia mandi junub. Ya, banyak sekali hikmahnya. Naam. Wala yanha illa amma fihi ad-darar wal fasad. Dan tidaklah syariat yang mulia ini melarang sesuatu kecuali dalamnya ada kemudaratan dan ada kerusakan. Ya, dan ini banyak sekali buktinya. Ya. Dan sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita berbuat zina. Ya. Tanpa ikatan pernikahan atau istilah zaman sekarang hubungan bebas, ya, ini banyak mudaratnya, ya, akan menyebabkan naam wasilah penyakit seperti penyakit HIV/AIDS dan yang lainnya, ya, dari penyakit-penyakit kelamin. Belum lagi nanti kalau misalnya perempuan tersebut hamil, ya, tidak akan jelas siapa bapaknya. akan terputus nasabnya. Nah, begitu juga syariat ini melarang untuk seorang minum minuman keras, minum khamar, karena banyak mudaratnya, ya, akan menutup akal seorang, ya. Kalau seorang itu minum minuman keras dan dia mabuk, ya, biasanya akalnya tertutup sehingga dia akan berbuat di luar akalnya, di luar kendali akalnya, ya. Nah, begitu juga akan membuat permusuhan, perjudian, begitu juga, ya. Jadi semua yang dilarang, nah, di dalam agama Islam pasti memudaratkan. Begitu juga para wanita dilarang untuk keluar rumah kecuali hajah. Ya, pasti ada mudaratnya. Ya, di antara mudaratnya akan membuat fitnah. Ya, akan membuat fitnah karena seorang wanita tatkala di luar keluar rumah dari depan dan dari belakang itu dihiasi oleh syaitan. Ya. Ketika dia keluar rumah itu dari depan dan dari belakang itu akan dihiasi syaitan. Ya, padahal orangnya tidak juga cantik, ya, tidak juga menarik. Tapi dengan, ya, nah, sebab syaitan dia akan merubah pandangan seorang atau mengalihkan pandangan seorang. Dia akan membuat fitnah. Apalagi kalau dia keluar rumah dengan memakai minyak wangi, ya, dengan pakaian yang tembus pandang atau pakaian yang ketat yang tidak syar'i, lebih-lebih mudaratkan. Ya, dan jangan salahkan kalau misalnya wanita tersebut nanti, ya, dilecehkan karena dia sendiri yang menjadi penyebab. Ya. Dia sendiri yang menjadi penyebab. Dia keluar rumah pakaiannya ketat. Ya, tanpa berhijab, memakai minyak wangi. Jangan salahkan kalau misalnya ada orang yang iseng sama dia. Karena dia sendiri yang menjadi penyebabnya. Ya, dia sendiri yang menjadi penyebabnya. Coba kalau dia hanya di rumah, ya, kalaupun mau keluar rumah bersama mahram, ya, menutup auratnya, Pak, insya Allah, ya, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakinilah, semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pasti dan pasti di dalamnya mengandung kemudaratan dan kerusakan-kerusakan. Kemudian kata mu'alif di sini atau syarih di sini, ikhtilaful ulama, berselisih, ya, kalangan para ulama, hal nahyu litahrim amlil karahiyah, apakah larangan dari hadis ini atau di dalam hadis ini apakah hukumnya haram atau makruh, sebagaimana yang kita sebutkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau perintah itu terkait dengan adab. Ya, sebagian para ulama menyebutkan maka hukum asalnya bukan wajib tapi sunnah. Ya, kalau perintah itu terkait dengan adab maka hukum asalnya sunnah sampai ada dalil yang membawanya kepada wajib. Kalau larangan itu terkait adab maka hukum asalnya adalah makruh bukan haram sampai ada dalil yang membawanya kepada haram. Dan ini berbeda dengan kalau perintah itu terkait dengan ibadah seperti sholat misalnya, puasa, zakat. Ya, kalau terkait dengan ibadah maka perintah disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syaikh Utsaimin rahimahullah maka hukum asalnya wajib sampai ada dalil yang membawanya kepada sunnah. Begitu juga kalau perintah itu terkait dengan ibadah, kalau larangan itu terkait dengan ibadah dan hukum maka hukum asalnya adalah makruh, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang membawanya kepada makruh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.